Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita melanjutkan kajian rutin di kesempatan pagi hari ini. Dan kami sampaikan bahwa kajian seputar masalah halal haram bisnis online atau yang mengacu kepada buku halal haram bisnis online telah selesai. Dan insya Allah untuk kajian lanjutannya kita akan membahas satu buku yang baru yang berjudul Pengantar Kaidah Fikih Kubro dan Penerapannya dalam Masalah Muamalah. Yang buku ini sebenarnya adalah sebuah modul awalnya yang saya tulis untuk daurah yang diselenggarakan oleh YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhar yang ada di Yogyakarta. Daurah mahasiswa terkait masalah kaidah fikih kubro, kemudian saya kembangkan dengan kita lihat beberapa penerapannya dalam masalah muamalah. Baik, namun insya Allah untuk di kesempatan pagi hari ini kita akan isi terlebih dahulu dengan melihat beberapa kasus yang banyak terjadi di masyarakat, terutama terkait masalah bisnis online dan permodalan. Sehingga kerjasama antara sama kaum muslimin, kadang di situ ada beberapa masalah. Salah satu di antara latar belakangnya adalah karena kedua belah pihak belum teredukasi untuk melakukan transaksi yang baik. Tayyib, sebelum kita melihat seperti apakah beberapa kasus dalam masalah permodalan atau kaedah-kaedah yang perlu kita perhatikan dalam masalah permodalan, terlebih dahulu kita akan melihat beberapa kasus terkait masalah cari uang di dunia online. Ada orang yang dia mengumpulkan traffic atau visitor di Facebook dengan cara membuat konten yang nyeleneh atau konten yang aneh dalam rangka memviralkan Facebooknya, yang itu pengaruhnya adalah memviralkan sebuah berita yang belum jelas keberadaannya. Dan itu dilakukan tujuannya untuk merekam para pengunjung Facebook dan mentargetkan satu pada pengunjung tertentu. Baik, seperti yang kita pahami bahwa kita tidak boleh melakukan ta'awun alal ismi wal udwan, tolong menolong dalam tindakan maksiat. Sehingga ketika dalam aktivitas yang kita lakukan, di situ ada unsur mendukung orang lain melakukan maksiat, mendukung orang lain melakukan tindakan pelanggaran, maka itu harus kita hindari. Nah, ketika ada orang yang ingin menaikkan traffic Facebook-nya atau misalnya dia menggunakan cara Facebook Ads tapi dengan metode seperti ini, apakah diperbolehkan? Pada prinsipnya berdusta kita sepakat enggak boleh. Lalu bagaimana dengan mencantumkan konten yang nyeleneh atau konten yang asing, yang aneh dengan tujuan agar menarik perhatian para pengguna, para pengunjung? Jika konten yang nyeleneh, yang asing itu tidak ada unsur kedustaan di sana, dan Anda yakin ini insya Allah nggak ada unsur kedustaan, maka silahkan dicantumkan, insya Allah tidak masalah, selama tidak memberikan madorot yang lebih besar. Misalnya apa? Ada video yang menampilkan binatang yang punya sikap aneh, ya, sehingga menarik perhatian banyak orang untuk melihatnya. Atau video yang menampilkan tayangan yang aneh, di situ tidak ada aurat, tidak ada pelanggaran syar'i, kemudian Anda tampilkan untuk menarik perhatian masyarakat, insya Allah diperbolehkan. Tapi kalau yang bentuknya masih berita, jika memang belum jelas, kami sarankan berita yang nggak jelas seperti ini sebaiknya tidak ditayangkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan apabila datang orang fasik membawa berita, fatabayyanu, maka kita harus melakukan tabayyun. Tabayyun yang dimaksud adalah mencari kejelasan apakah berita ini benar ataukah tidak. Apalagi jika itu berkaitan dengan masalah stabilitas masyarakat. Yang saya maksud adalah kaitannya dengan masalah politik. Kalau itu berkaitan dengan masalah politik, maka itu harus lebih ketat lagi, karena kalau sudah berkaitan dengan masalah politik, bisa sampai menimbulkan tersinggung antara satu pihak dengan pihak yang lain. Wallahu a'lam. Kemudian berikutnya tentang masalah memanfaatkan fasilitas gratis ongkir yang ada di beberapa marketplace, itu diperbolehkan ataukah tidak? Kemarin kita telah memberikan rincian. Yang pertama, memanfaatkan fasilitas gratis ongkir disebabkan karena Anda memiliki saldo di dompet virtual yang ada di marketplace itu. Misalnya di Shopee, Anda punya saldo Shopee Pay. Kemudian di situ ada satu klausul, pembayaran melalui Shopee Pay akan mendapatkan layanan free ongkir. Karena Anda punya saldo di Shopee Pay, lalu Anda mendapatkan fasilitas free ongkir, maka kita punya dugaan kuat bahwasanya ini adalah fasilitas yang diberikan oleh pihak Shopee disebabkan karena Anda punya saldo di situ. Dan saldo di situ statusnya adalah akad utang yang Anda berikan kepada pihak Shopee Pay. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika fasilitas free ongkir itu bukan disebabkan karena Anda punya saldo yang mengendap di sana, tapi karena transaksi normal sebagaimana yang dilakukan oleh mereka yang bertransaksi secara online, maka insya Allah layanan ini boleh dimanfaatkan karena kita tidak melakukan akad utang piutang dengan pihak marketplace. Sementara uang yang kita transfer dan mengendap di rekening bersama itu adalah alat pembayaran yang kita bayarkan karena kita beli sesuatu di marketplace. Wallahu a'lam. Baik. Dan berikutnya kita akan lihat beberapa kaidah yang perlu kita perhatikan terkait masalah mudharabah. Alhamdulillah kami sudah siapkan satu file yang berisi tentang beberapa kaidah mudharabah. Kaidah mudharabah ini barangkali nanti tidak bisa kita bahas semuanya. Nanti hanya akan saya sebutkan sebagian saja. Dan itu saya ambilkan dari buku yang berjudul Pengantar Permodalan dalam Islam. Buku ini juga sebuah modul yang kita siapkan untuk workshop masalah permodalan yang diselenggarakan di beberapa workshop oleh KPMI, baik pusat maupun Korwil yang ada di wilayah. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat kaidah yang pertama. Dalam kaidah mudharabah yang pertama, di situ ada pernyataan bahwa pembagian hasil dari mudharabah harus berdasarkan hasil dan bukan berdasarkan modal. Dan inilah salah satu yang membedakan antara bagi hasil mudharabah dengan riba. Karena bagi hasil berdasarkan modal tidak ada bedanya dengan riba, dan di sana nilai yang diterima biasanya tetap. Ada orang yang kadang misalnya melakukan kerjasama. Nanti kamu saya kasih modal, namun atau misalnya si A menawarkan, Bapak silahkan tanam modal di tempat saya, nanti Bapak tiap bulan akan saya kasih 5%. Nah, 5% dari apa? Dari modal. Sehingga kalau Bapak tanam modal 100 juta, nanti tiap bulan Bapak mendapatkan 5 juta tiap bulan. Karena 5% dari modal. Metode seperti ini nggak benar. Kenapa? Karena bagi hasil itu harus berdasarkan hasil, bukan berdasarkan modal. Jika ada orang yang melakukan transaksi bagi hasil, tapi pembagiannya berdasarkan modal, maka itu tidak ada bedanya dengan transaksi riba. Sehingga nanti flat. Misalnya tadi 100 juta, Anda saya kasih 2%, cuma 2% ya, 2% tiap bulan dari nilai 100 juta. Berarti itu nanti tiap bulan 2 juta terus, tiap bulan. Nah, metode seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Karena di sini tidak terjadi bagi hasil, tapi yang terjadi adalah transaksi utang piutang yang menghasilkan manfaat. Bukankah di situ ada persentase? Betul, bahasanya di sini ada persentase. Namun persentase yang terjadi itu dikalikan dengan faktor yang tetap. Sementara persentase itu kalau dikalikan dengan faktor yang tetap, maka nanti hasilnya akan flat. Persentase yang diperbolehkan itu jika dia dikalikan dengan faktor yang fluktuatif, yang tidak tetap. Ya. Contohnya apa? Hasil atau keuntungan. Dan yang namanya keuntungan atau hasil itu fluktuatif. Mungkin di awal karena dia baru startup, untungnya mungkin tidak ada sama sekali. Sehingga bahkan turun ya nilai perusahaannya. Kemudian ketika brandingnya sudah mulai naik, maka dia ikut naik. Kemudian brandingnya semakin naik, semakin naik. Lalu di atas dia mengalami fluktuasi. Kadang naik, kadang turun, naik, turun, dan seterusnya. Ketika terjadi seperti itu, ada fluktuasi di sana, maka bagi hasil harus mengikuti bagaimana fluktuasi dari hasil. Karena itu, betul pakai persentase, tapi lihat faktor kalinya. Kalau persentase faktor kalinya adalah modal, maka itu nanti tetap. Tapi kalau persentase kemudian dikalikan dengan faktor yang tetap, maka nanti hasilnya juga tetap. 2% dari modal, itu nanti flat, datar terus. Yang betul gimana? Yang betul misalnya 30% dari hasil, nah itu nanti fluktuatif. Makanya salah satu di antara indikator permodalan yang nggak benar adalah ketika Anda ditawarkan persentase yang kecil. Misalnya, ya, Bapak nanti saya kasih 2%. Itu patut dicurigai. Loh kenapa kecil kok dicurigai? Karena kecil itu biasanya dikalikan dengan modal. Anda silakan tanam modal 100 juta, pokoknya nanti tiap bulan bersih 2%. Nah itu patut dicurigai. 2% di sini biasanya adalah 2% dari modal. Nah 2% dari modal itu termasuk di antara cara pembagian yang tidak tepat, karena seharusnya bukan dari modal tapi dari hasil. Baik. Kemudian kita beralih kepada kaidah mudharabah yang kedua. Di kaidah mudharabah yang kedua, di situ dinyatakan bahwa akad mudharabah adalah akad jaiz. Artinya bisa dibatalkan secara sepihak tanpa harus meminta izin dari pihak yang lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang jika dibatalkan sepihak bisa merugikan pihak yang lain. Contohnya gimana, Pak? Misalnya si A memberikan modal kepada si B. B, kamu mau enggak jualan cilok? Kan kamu nganggur. Ini saya kasih modal 5 juta. Silakan dipakai untuk beli perlengkapannya. Lalu diadakan perlengkapannya, ada sepeda, ada kompor, dan seterusnya. Setelah itu B melakukan usaha cilok. Baru 3 hari, si A, pemilik modal, minta kepada B, B, saudara saya ini juga nganggur, dan dia butuh pekerjaan. Saya mau tarik semua modal saya. Maka B tidak boleh menghalangi. B tidak boleh menghalangi, sehingga nanti semua modalnya boleh diambil oleh si A dan diserahkan ke saudaranya si A untuk dipekerjakan oleh saudaranya si A. Terus hak B apa? Jika dalam waktu 2 hari tadi belum ada keuntungan, maka B sama sekali tidak mendapatkan bagi hasil. Lalu apa yang didapatkan oleh B? Yang didapatkan oleh B, jika di sana terjadi pembatalan, sementara B sudah melakukan usaha, maka yang bisa dilakukan oleh B adalah dia boleh meminta sebagian upah atas kerja yang sudah dia kerjakan, kerja yang sudah dia lakukan. Misalnya pengadaan alat, dia beli sepeda, dia beli kompor, dia beli, dia nata itu dan seterusnya. Dan itu ada pekerjaannya. Tapi tiba-tiba si A membatalkan, maka si B berhak untuk mendapatkan upah, yaitu ujroh misal sesuai dengan kondisi standar yang ada di sana. Misalnya untuk kerja seperti ini, biasanya butuh nilai berapa? Anggaplah dalam sehari 100 ribu. B sudah bekerja selama 3 hari. Sehari nata alat, 2 hari jualan. Dan belum ada hasil. Maka B berhak untuk mendapatkan aktivitas yang sifatnya menguntungkan bagi si A, yaitu pengadaan alat tadi. Misalnya dia digaji 150 atau berapa, dan itu kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Selanjutnya jamaah, kita beralih kepada kaidah yang ketiga. Kaidah yang ketiga ini saya simpulkan dari keterangan salah seorang ulama mazhab Hanafi, Al-Marghinani. Beliau menyatakan, wa in ikhtalafa fi dzalika al-mudarib wa rabbul mal, apabila mudarib dan rabbul mal mereka berbeda pendapat dalam masalah mudharabah, fal qawlu qawlul mudharib, maka pengakuan yang diterima adalah pengakuan mudharib. Kenapa pengakuan mudharib yang diterima? Karena mudharib dia yang paling dekat dengan unit usaha. Karena posisi mudharib dialah yang paling dekat dengan unit usaha. Artinya dia yang lebih tahu tentang detail kondisi unit usahanya. Karena dia yang lebih tahu, berarti di posisi ini dia yang lebih diterima pernyataannya dan pengakuannya. Karena itu misalnya terjadi sengketa ya. Mudharib melaporkan kepada sahibul mal, "Pak, usaha kita gagal. Tidak ada hasil." Sementara sahibul mal melaporkan, "Onda," atau sahibul mal meminta, "Onda, usahamu untung. Saya minta bagi hasil." Mudharib bilang, "Gagal, tidak ada bagi hasil." Sahibul mal bilang, "Ini ada keuntungan, saya minta bagi hasil." Akhirnya mereka sengketa. Datanglah dua orang ini menghadap seorang da'i misalnya. Lalu mereka bersengketa, meminta kepada sang da'i, "Tolong adili di antara kami." Nah, kira-kira kalau terjadi seperti ini, siapa yang harus dimenangkan? Mudharib ataukah sahibul mal? Berdasarkan kaidah yang tadi disampaikan oleh Al-Marghinani, pertanyaannya adalah siapa yang harus diminta untuk mendatangkan bukti? Ada pilihan ya. A, mudharib, B, sahibul mal, C, keduanya. Jika ada kasus mudharib melaporkan enggak ada untung, sehingga tidak ada bagi hasil untuk bulan ini. Sementara sahibul mal meminta, "Kita harus bagi hasil. Saya lihat ada untung. Saya mau bagi hasil." Lalu dia minta untuk diadili. Pertanyaannya, siapa yang harus diminta untuk mendatangkan bukti? Mudharib, sahibul mal, atau keduanya? Kalau kita pakai kaidah yang disampaikan oleh Al-Marghinani, jika terjadi perbedaan pendapat, maka pernyataan mudharib itu yang lebih diterima. Berarti dalam hal ini, yang diwajibkan untuk mendatangkan bukti adalah sahibul mal. Sehingga ya, si da'i tadi bisa meminta kepada sahibul mal, "Bapak meminta bagi hasil dari mudharib." Sementara mudharib mengaku bahasanya usaha ini enggak ada untung. Maka yang kami lakukan adalah, "Bapak bisa enggak mendatangkan saksi atau mendatangkan bukti bahwa usaha yang dikelola oleh mudharib ini untung?" Kalau sahibul mal sama sekali tidak bisa mendatangkan bukti, maka mudharib diminta untuk bersumpah. Sehingga mudharib tidak perlu mendatangkan bukti, tapi cukup bersumpah. "Apakah kamu berani bersumpah bahwasanya usaha kamu tidak ada untung?" Jika mudharib berani bersumpah, menang mudharib. Sehingga kalau mudharib mengatakan, "Baik, saya berani bersumpah. Demi Allah, usaha yang kami jalankan, usaha yang saya jalankan tidak ada untung." Cukup dengan ini, posisi mudhorib menang. Kenapa dia tidak diminta untuk mendatangkan bukti? Dia tidak diminta untuk mendatangkan bukti sejalan dengan kaidah yang tadi disampaikan oleh Al-Marghinani. Jika orang memiliki qaul, di posisi dia memiliki qaul, maka pemilik qaul itu tidak perlu untuk mendatangkan bukti. Yang dimaksud pemilik qaul adalah orang yang pengakuannya diterima. Sehingga dia tidak perlu mendatangkan bukti. Ada satu hadis yang mengajarkan prinsip menyelesaikan sengketa seperti ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi." Bukti itu menjadi kewajiban orang yang mengklaim dan sumpah itu menjadi tugas bagi orang yang terdakwa. Baik. Dalam kasus tadi, orang yang mengklaim adalah sahibul mal. Dia mengklaim usaha mudharib itu dapat untung. Sedangkan posisi yang terdakwa adalah mudharib. Posisi terdakwa dalam hal ini adalah mudharib. Sehingga mudharib sebagai mudda'a alaih. Jadi dalam sengketa, itu adalah ada mudda'i dan ada mudda'a alaih. Mudda'i itu artinya orang yang mengklaim. Mudda'a alaih itu orang yang terdakwa. Mudda'i itu artinya orang yang mendakwah, mudda'a alaih terdakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kalau terjadi sengketa antara orang yang mendakwah dan terdakwa, maka yang dilakukan adalah orang yang mendakwah dia harus mendatangkan bukti. Kalau dia bisa mendatangkan bukti dan diterima buktinya, maka dia dimenangkan. Tapi yang terdakwa tidak perlu mendatangkan bukti. Dia cukup bersumpah. Sehingga posisi dia lebih ringan. Karena bersumpah itu tidak perlu mendatangkan bukti. Pak, nanti dia nggak jujur dan seterusnya. Nggak jujur dan seterusnya itu urusan pribadi. Karena dalam masalah penyelesaian sengketa, yang kita lihat adalah dohirnya. Sedangkan masalah batinnya, kalau sama sekali nggak ada indikator, maka manusia tidak punya kepentingan dengan batin. Karena kita tidak tahu kondisi sejatinya yang ada dalam batin manusia. Karena itu jemaah, dalam posisi seperti ini, ketika ada mudharib bersengketa dengan sahibul mal. Mudharib mengklaim tidak ada untung, sahibul mal minta bagi hasil, ada untung. Siapa yang harus dimenangkan? Yang dimenangkan adalah mudharib. Sehingga sahibul mal diminta, Bapak bisa enggak mendatangkan bukti? Kalau dia enggak bisa, maka mudharib cukup diminta, kamu berani bersumpah bahwa usaha kamu ini tidak untung? Berani, siap, silakan bersumpah. Demi Allah, usaha saya tidak ada untung, maka saya tidak bisa memberikan bagi hasil. Sudah, dilepas dia menang. Dan sahibul mal tidak punya hak untuk menuntut dalam masalah ini. Wallahu ta'ala alam. Baik, berikutnya kita beralih ke kaidah berikutnya, kaidah mudharabah yang keempat. Dalam kaidah mudharabah yang keempat, di sini disebutkan tentang jenis mudharabah dilihat dari ikatannya. Jenis usaha mudharabah boleh dilakukan secara mutlak tanpa dibatasi maupun muqayyad dibatasi sesuai kesepakatan. Karena tujuan utama mudharabah adalah mewujudkan kemaslahatan kedua belah pihak. Dan memang ulama berbeda pendapat, boleh enggak mudharib itu dibatasi? Ada sebagian yang mengatakan enggak boleh, dan ada yang mengatakan boleh. Dan pendapat yang lebih kuat adalah diperbolehkan. Nah, mudharabah yang dibatasi itu disebut dengan mudharabah muqayyadah. Mudharabah yang dibatasi disebut dengan mudharabah muqayyadah. Contohnya Pak, saya ngasih uang kepada orang, lalu saya minta kepadanya, tolong dana ini Anda gunakan untuk ya, usaha jualan sepeda. Selain sepeda saya tidak mau, pokoknya harus sepeda. Maka dia melakukan kerjasama dengan saya, mudharabah, saya sebagai pemodal, orang ini sebagai mudharib, dan unit usahanya sudah saya tetapkan, yaitu jual beli sepeda. Kok dia pakai untuk transaksi yang lain, untuk modal yang lain, maka yang melakukan pelanggaran di sini adalah pihak mudharib dan saya berhak untuk menarik modal saya secara paksa. Sehingga misalnya ya, saya kasih modal 10 juta, tolong dipakai jualan sepeda, ternyata dipakai kulaan getuk. Akhirnya dia jualan getuk pakai kontainer. Nah, seperti ini jelas pelanggaran dan karena pelanggaran maka saya berhak untuk menarik dana saya secara paksa sehingga dia harus gantikan 10 juta. Dan kalau misalnya tidak ketahuan, ternyata usahanya rugi, di akhir dia baru melaporkan, "Pak, mohon maaf. Kemarin saya enggak jadi jualan sepeda. Saya ganti dengan jualan getuk, Pak." Rugi ternyata. Ya, kalau rugi kamu yang harus ganti rugi. Karena di situ ada unsur tidak amanah. Dari Urwah bin Zubair, beliau menceritakan kebiasaan investasi yang dilakukan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kata Urwah, "Anna Hakim bin Hizam kana yashtaritu 'ala ar-rajuli idza a'tahu malan muqaradatan fa daraba lahu bihi alla taj'ala mali fi kabidin ratbatin wa la tahmiluhu fi bahrin wa la tanzila bihi fi batni masilin fa in fa'alta shay'an min dhalika faqad dhaminta mali." Kata Urwah, Hakim bin Hizam, beliau dulu mempersyaratkan seseorang yang menerima modal dari beliau, idza atahu malan, ketika hakim memberikan modal kepada orang, muqaradatan, dalam akad mudoroba, fadoroba lahu, lalu dipakai untuk usaha, hakim mensyaratkan, alla taj'ala mali, jangan kau jadikan hartaku ini, fi kabidin rabbah, untuk jualan hewan hidup, jualan kambing, jualan sapi, saya tidak mau. Pokoknya jualan hewan hidup saya tidak mau. Terlalu beresiko. Wala tahmiluhu fi bahrin. Dan saya juga enggak mau kalau ini dipakai untuk jualan yang sampai harus mendatangkan barang dari luar. Atau mengekspor barang keluar. Tahmiluhu fi bahrin. Artinya adalah diangkut oleh kendaraan laut. Dulu kendaraan udara tidak ada. Diangkut oleh kendaraan laut. Karena khawatir nanti kalau tenggelam, maka dia rugi. Wala tanzila bihi fi batni masil, dan tidak boleh untuk barang yang dia diletakkan di tempat genangan air. Fa in fa'alta syai'an min dzalika, kalau kamu melanggar ini, faqad dhaminta mali, maka kamu harus nanggung resiko terhadap hartaku. Karena mudharib pada asalnya tidak menanggung resiko kerugian, tapi kalau dia mengalami wan prestasi, melakukan kesalahan dalam unit usahanya, maka yang nanggung resiko adalah pihak mudharib, karena dia tidak amanah dalam masalah ini. Tayyib. InsyaAllah cukup jelas. Selanjutnya, kita beralih ke kaidah mudharabah yang kelima. Dalam kaidah mudharabah yang kelima, dinyatakan bahwa di antara prinsip dalam mudharabah adalah adanya keseimbangan dalam masalah hak dan kewajiban. Seperti kata pepatah, ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Sehingga dalam akad mudharabah tidak diperbolehkan ada satu pihak yang terjamin bisa mendapatkan keuntungan dan aman dari resiko kerugian. Maka dalam akad transaksi mudharabah, prinsip hasil berbanding lurus dengan resiko itu diterapkan. Ringan sama dicinjing, berat sama dipikul. Karena itu tidak boleh ada satu pihak yang dia diuntungkan, sementara di pihak yang lain dia dalam kondisi resikonya lebih besar dan dalam kondisi dirugikan. Misalnya, ada orang yang melakukan akad mudharabah, sahibul mal dengan mudharib. Lalu sahibul mal minta, "Saya mau ngasih modal 5 juta, tapi syaratnya nanti kalau untung kita bagi hasil, saya cuma minta 20% saja dari hasil. Namun kalau nanti kamu rugi, modal wajib dikembalikan utuh." Nah, seperti ini tidak boleh. Kalau rugi ya jangan minta modalnya balik utuh. Karena kalau balik utuh modal ketika rugi, itu masuk dalam kategori tidak ada keseimbangan antara untung dengan rugi. Tidak ada keseimbangan antara modal yang dia berikan yang dia nanti akan bisa menghasilkan keuntungan dengan kerugian yang harus dia tanggung resikonya. Karena dia nggak mau nanggung resiko rugi. Tayyib. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, praktek seperti ini juga terjadi banyak di lapangan. Ada orang misalnya ketika melakukan akad mudharabah, dia di posisi selalu aman. Dia di posisi selalu aman karena dia dijamin. Makanya mudharabah di perbankan syariah yang di situ dijamin oleh LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Ini salah satu di antara contoh mudharabah yang tidak memenuhi standar syar'i. Karena kalau dana nasabah ini hilang atau berkurang, maka dana nasabah ini dijamin oleh LPS sehingga nanti akan digantikan. Sementara mudharibnya, yaitu UMKM yang menjalankan dana itu dari pihak bank, kalau rugi dia tetap harus mengembalikan. Nah, ini sama halnya dengan akad utang piutang, tapi kemasannya dengan mudharabah. Padahal hakikatnya adalah akad utang piutang. Demikian pula tidak boleh misalnya dalam mudharabah ada selisih terlalu jauh dalam bagi hasil. Misalnya ya, ada orang membuka usaha. Nah, dalam usaha itu ada prediksi tahun kedua itu untungnya paling besar. Tahun pertama karena startup biasanya tidak ada untung. Kalaupun ada terlalu sedikit. Akhirnya kita gantian. Kata sahibul mal, kata pemodal, gini, kita gantian. Tahun pertama semua keuntungan milik kamu wahai mudharib. Tahun kedua semua keuntungan milik saya. Kita gantian. Nah, model kayak gini juga tidak diperbolehkan. Karena jika ini dilakukan, berarti ada sebagian pihak yang diuntungkan lebih besar, sementara pihak yang lain dia tidak mendapatkan keuntungan yang semisal. Artinya tidak proporsional. Tayyib. Ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama tentang tidak bolehnya dalam akad mudharabah sahibul mal mendapatkan jatah tertentu. Ibnu Mundhir yang dikutip oleh Ibnu Qutaybah dalam Al-Mughni, Ibnu Mundhir mengatakan ajma'a kullu man nahfadhu anhu ala ibtalil qiradi idza ja'ala ahaduhuma aw kilahuma li nafsihi darahim ma'luma. Semua ulama yang saya ketahui mereka sepakat bahwa qirad menjadi batal apabila salah satu pihak atau masing-masing pihak ditetapkan mendapatkan uang senilai tertentu. Di sini ada ijma ulama ya, bahwa tidak boleh salah satu pihak mendapatkan jatah nilai tertentu. Misalnya, Bapak pokoknya nanti tiap bulan dapat 5 juta. Bapak duduk tenang saja, kasih kami modal 100 juta. Nanti tiap bulan Bapak dapat 5 juta. Modal kayak gini tidak boleh. Atau misalnya kerjasama dalam pertanian. Saya mau tanam padi. Lalu ada orang ngasih modal 5 juta. Kemudian beliau mensyaratkan, Mas gini aja, nanti pokoknya setelah 3 bulan, padi itu panen, kembalikan modal 5 juta. Dan saya cuma minta tambahannya 2 juta. Atau saya minta cuma 2 kintal saja. Saya minta 2 kintal. Jadi ada nilai tertentu. Hasilnya berapapun, pokoknya saya minta 2 kintal. Model kayak gini tidak boleh. Karena kalau ini dilakukan, maka jadinya ada unsur goror besar. Gorornya di mana? Nggak bisa dipastikan berapa kira-kira hasil dari sawah ini. Kalau ternyata hasilnya 2 kintal persis, berarti petaninya nggak dapat apapun. Kalau ternyata hasilnya banyak, ternyata bisa menghasilkan misalnya 10 kintal. Maka yang punya modal cuma dapat 2 kintal, yang 8 kintal milik petani dan itu terlalu jauh selisihnya. Karena itu diajarkan pakai persentase tadi ya. Bisa 40, 60, 50, 50, atau 30, 70. Dan angka-angka ini kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian kita lanjutkan kaidah mudharabah yang keenam. Dalam kaidah mudharabah yang keenam, ini tentang masalah jaminan modal. Dalam akad mudharabah, modal tidak boleh dijamin. Bagian ini yang menjadi salah satu pembeda antara mudharabah dengan akad qard, akad utang piutang. Sehingga pemodal tidak boleh meminta modalnya dikembalikan jika terjadi kerugian, kecuali jika ada keteledoran atau tidak amanah dari pihak mudharib. Kita kasih garis bawah bahwa dalam akad permodalan modal tidak boleh dijamin. Modal tidak boleh dijamin, contohnya gimana? Nanti kalau untung kita bagi hasil, tapi kalau rugi minimal kembali modal, itu tidak boleh. Karena modal dijamin itu berarti adalah akad qard, akad utang piutang, dan bukan akad mudharabah. Tayyib. Dan tadi sudah kita sampaikan dalam praktek mudharabah di dunia perbankan, yang di sana ada jaminan dari LPS bahwa setiap dana nasabah akan dikembalikan sesuai dengan apa yang dia setorkan, sehingga dia dijamin aman, kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya kondisi kahar, force majeure, yang itu di luar kemampuan manusia. Tapi kalau dalam kondisi normal, kemudian dana nasabah hilang, maka nanti akan dijamin dan tetap diganti. Modal seperti ini tidak diperbolehkan, makanya tidak ada dan tidak diperbolehkan akad mudharabah, tapi melibatkan praktek asuransi. Tayyib. Namun diperbolehkan ada rahan ya, ada jaminan, tapi bukan jaminan untuk kerugian, namun jaminan untuk kepercayaan. Contohnya gimana? Saya ngasih modal kepada si A, tapi saya belum percaya 100% dengan si A. Maka saya boleh minta kepada si A, A, saya mau ngasih modal ke kamu 5 juta. Tapi untuk membuktikan kalau kamu ini serius, saya minta tolong BBKB motor kamu diserahkan sebagai jaminan. Nah, itu diperbolehkan. Namun dengan ketentuan, sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah, jika nanti terjadi kerugian di luar keteledoran si A, maka saya tidak boleh menjual motornya si A karena modal saya habis. Dalam rangka untuk ganti modal, tidak boleh seperti itu. Terus apa fungsi jaminan di sini? Fungsinya adalah untuk membuktikan tingkat keseriusan si A dan kepercayaannya. Dia membawa uang saya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap dana itu, dikelola dengan baik. Kok ternyata dia bisa menjalankan dengan baik, maka ini aman BPKB. Nanti di akhir periode akan saya kembalikan, dan itu kembali kepada kesepakatan antara saya dengan pihak mudharib yang saya tunjuk. Wallahu a'lam. Baik, saya sebutkan 6, dan di buku ini ada 12 kalau tidak salah ya. Ada 12 kaidah mudharabah, dan ini hanya sebagian saja. Juga ada beberapa kaidah seputar masalah musyarakah, yang itu saya cantumkan di buku Pengantar Permodalan dalam Islam. Dan buku ini berkali-kali dibedah, juga dijadikan sebagai modul di workshop yang diselenggarakan oleh Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Tayyib. Kemudian mengulang pertanyaan yang ini sudah cukup lama ya. Ada salah satu jamaah yang bertanya melalui telepon tentang akad salam, bolehkah di situ ada jaminan? Alhamdulillah saya menemukan beberapa riwayat di Musonnaf Ibnu Abi Syaibah. Beliau menyebutkan keterangan beberapa ulama salaf ya, yang membolehkan adanya akad rahn dalam akad salam. Di antaranya keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan la ba'sa birrahni fis salam. Tidak masalah adanya barang gadai dalam akad salam. Adanya jaminan dalam akad salam. Sehingga prakteknya kayak gini ya. Saya mau beli benda X melalui si A, beli apa misalnya, durian. Saya mau beli durian satu kontainer dari si A. Dan si A menetapkan harga durian satu kontainer itu, anggaplah 10 juta. Dan durian akan didatangkan 3 bulan lagi, ketika musim panen. Akhirnya deal kita lakukan. Saya kasih kepada si A 10 juta, tunai. Nah, bolehkah saya minta kepada si A? Ah, jaminannya apa? Saya minta barang gadai. Jawabannya diperbolehkan. Sehingga misalnya saya minta kepada si A, tolong gadaikan motormu ke saya yang harganya lebih dari 10 juta. Si A menggadaikan motornya yang harganya 15 juta. Maka motor itu boleh saya bawa sebagai barang gadai dan nanti si A yang akan menjalankan modal saya itu dengan ketentuan sebagaimana yang tadi kita sepakati. Kemudian juga disebutkan oleh Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ulama tabi'in. An Ibrahim annahu kana la yara birrahni fis salami ba'sa. Kata Ibrahim An-Nakhai, beliau berpendapat boleh dalam akad salam ada rahn. Saya pegang motornya si A, kemudian si A nanti yang akan mencarikan durian satu kontainer karena saya melakukan akad salam dengan si A. Seperti ini diperbolehkan karena di sini ada akad yang tidak tunai. Lalu bagaimana jika si A ternyata tidak bisa mendatangkan sesuai yang saya inginkan? Si A tidak bisa mendatangkan durian sebanyak satu kontainer. Dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ensiklopedi fikih dinyatakan, ittafaqal fuqaha'u 'ala annahu idza halla ajalus salami al-muttafaq 'alaihi fil 'aqdi wajada 'ala al-musallam ilai ifa'ad daini al-musallam fihi. Ulama bersepakat bahwa apabila waktu salam sudah habis, misalnya yang disepakati adalah 3 bulan, sudah datang jatuh tempo, maka diwajibkan bagi musallam ilai, bagi penjual salam, untuk menyerahkan barang salam sebagaimana kesepakatan kita. Fa in ja'a bihi wifqa sifat, kalau dia bisa mendatangkan barang itu sesuai dengan kriteria yang kita sepakati, yang saya syaratkan, wajaba 'alal musallim qabulahu, maka wajib bagi pembeli untuk menerimanya. Jika barang yang diserahkan sesuai dengan kesepakatan, wajib bagi pembeli untuk menerimanya. Karena dia telah mendatangkan haknya. Falazima qabuluhu, maka wajib untuk diterima. Namun jika dia tidak mendatangkan sesuai yang disepakati, misalnya kriterianya enggak cocok, ya. Atau misalnya ada yang mengecewakan, ya. Jika musallam atau jika musallim, jika pembeli itu mau menerima, maka transaksinya selesai. Jaza lil musallim qabuluhu, boleh bagi musallim untuk menerimanya. Dan itu hak dia. Lakinnahu la yalzamhu, tapi itu tidak mengharuskan dia harus menerima. Ya. Namun jika dia tidak mau menerima, karena misalnya kriterianya enggak cocok, maka masih menjadi hak bagi pembeli ini untuk mendapatkan penggantinya. Pembeli punya hak untuk mendapatkan penggantinya. Wallahu a'lam. Karena itu barang jaminan tadi tidak langsung dicairkan, tapi dia sifatnya dijadikan sebagai jaminan untuk memastikan bahwasanya pihak pembeli akan mendapatkan hak sebagaimana yang disepakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar kajian di kesempatan pagi hari ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan di pengumuman kita sampaikan akan ada ujian. Namun mohon maaf, soal ujian belum bisa kita sebarkan, belum bisa kita siapkan di hari ini. Insya Allah menyusul. Dan sebagaimana sebelumnya, bagi para pemirsa yang mengikuti ujian dan mendapatkan terpilih sebagai pemenang, maka nanti insya Allah akan mendapatkan hadiah yang disediakan oleh pihak yayasan. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Berikutnya kita coba angkat penelpon. Silahkan. Silahkan. Silahkan. Anda bisa kecilkan volume televisinya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Suryana dari Langsa, Aceh. Silakan. Saya ingin tanya, saya punya lahan yang ingin disewa oleh pihak leasing untuk gudang mobil, Ustaz. Bagaimana itu Ustaz? Apakah boleh atau termasuk riba? Untuk gudang mobil, mobil tarian leasing. Untuk gudang mobil, Ustaz. Iya. Biasanya untuk dipakai mobil tarian ya. Mungkin, Ustaz. Nah, karena leasing kan tidak menyediakan stok. Tayyip. Cukup, Ibu? Iya. Ya, barakallahu fiik. Syukran, Ustaz. Syukran. Fiikum barakallahu. Baik. Yang saya pahami, leasing itu bukan penjual mobil. Maka kalau dia sewa lahan dan mau dipakai untuk gudang mobil, kemungkinan besar adalah dipakai untuk gudang mobil hasil tarikan. Karena mungkin pihak nasabahnya tidak bisa memenuhi kewajiban lalu ditarik oleh pihak leasing. Nah, kami sarankan jika pemanfaatannya seperti ini, kami sarankan sebaiknya tidak diterima, karena di situ bisa kemungkinan besar ada unsur ta'awun alal ismi wal udwan. Apalagi leasing itu menetapkan akad sewa beli, sehingga di tahap awal cicilan, selama cicilan yang dibayarkan oleh nasabah itu dianggap sebagai sewa. Selama itu sewa. Kemudian nanti di ujung baru ditransaksikan jual beli. Nah, kalau nasabahnya ternyata sudah nyicil misalnya selama 3 tahun, karena deadline-nya misalnya selama 4 tahun ya, kurang 1 tahun kok dia nggak bisa ditarik oleh pihak leasing. Dan di situ ada kemungkinan besar terjadi pemaksaan dan terjadi unsur kedzaliman. Karena itu kami sarankan sebaiknya tidak diberikan hak sewa lahan seperti ini. Wallahu a'lam. Silakan. Silakan. Ya, Ustaz, ana mau bertanya terkait pelajaran yang lalu ya. Jadi ana berakad istisna dengan produsen, ya, dalam kurun waktu yang ditetapkan. Kemudian nanti setelah barangnya setelah ana berakad istisna, kemudian ana akan memasarkan dalam bentuk PO ke orang-orang ya. Nah, setelah produknya itu siap, pertanyaannya adalah apakah ana harus mengkonfirmasi lagi kepada orang-orang itu jadi membeli atau tidak gitu loh. Bapak apakah jadi wakil dari produsen? Nah, jadi ana jadi wakil. Jadi ana sudah berakad dengan produsen itu dan sudah menjadi wakil. Jadi diberikan izin untuk Bapak untuk memasarkan. Baik. Nah, pertanyaan satu itu. Yang kedua, ketika di antara pembeli itu ada juga di antara mereka yang mau untuk menjualkan kembali, ya, jadi mereka juga mau menawarkan barang yang sama itu. Nah, itu sebenarnya ana dengan yang mau menawarkan lagi itu akadnya itu bentuknya bagaimana ya Ustaz ya? Artinya misalnya dia itu mau menawarkan barang yang sama, tapi mungkin nanti mengambilnya dari ana gitu ya. Nah itu antara ana dengan dia, bagaimana bentuk akadnya gitu Ustaz? Baik. Itu aja Ustaz. Cukup. Jadi kalau khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba kita bantu dengan tulisannya. Tayyib. Kita akan melihat kondisi yang tadi Bapak sampaikan. Di situ ada akad bertingkat. Sehingga di sini ada beberapa pihak yang terlibat. Pertama adalah pihak produsen. Siapapun yang berhubungan dengan produsen, dia bisa melakukan akad istisna. Sehingga misalnya A, ada B, ada C, ini semuanya adalah calon konsumen. Ketika dia melakukan akad dengan produsen, siapapun dia, dia bisa melakukan akad istisna. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan, akad istisna sudah boleh dilakukan meskipun objek belum diproduksi. Akad istisna sudah boleh dilakukan meskipun objek belum diproduksi. Nah, terlepas dari keberadaan A, B, dan C, apakah nanti mau dijual kembali ataukah dimiliki pribadi? Artinya terlepas dari status, ini nanti beli untuk kepentingan pribadinya ataukah beli untuk trader ya? Ini mau saya jual kembali, saya mau menjadi trader untuk barang produsen. Semuanya bisa melakukan akad istisna. Nah, jika ada salah satu di antara A, B, C ini yang menjadi wakil, misalnya A jadi wakil, B untuk kepentingan pribadi, C untuk dijadikan sebagai trader, maka mana yang melakukan akad istisna? Jawabannya yang melakukan akad istisna adalah B dan C. Selanjutnya, yang melakukan akad istisna di sini tinggal B dan C. Sementara untuk A dengan P, dengan produsen, bukan lagi melakukan akad istisna, karena dia tidak melakukan akad jual-beli. Tapi yang dia lakukan adalah wakalah. Nah, ketika sudah menjadi wakil, berarti dia tidak melakukan akad jual beli dengan produsen, namun dia menjadi wakilnya produsen untuk menjualkan barangnya produsen. Dan itu berbeda ya. Karena itu tidak kita sebut bahwa Anda melakukan akad istisna dengan produsen jika Anda sudah menjadi wakil bagi produsen. Karena kalau sudah jadi wakil, maka wakil dengan orang yang mewakilkan, dengan orang yang mewakilkan, ini dianggap satu badan. Ini dianggap satu badan. Karena satu badan, maka akadnya wakil itu mengikuti akadnya orang yang mewakilkan. Dia kan yang lebih dominan. Maksudnya gimana Pak? Ya tergantung status orang yang mewakilkan. Kalau dia seorang produsen, bisa berakad istisna. Kalau dia penjual jasa, bisa akad ijarah. Dan seterusnya. Sudah? Sehingga posisi A sebagai wakil, ya, maka posisi A yang dia sebagai wakil, di sini adalah produsen, tapi bayangan ya, saya kasih produsen dengan tanda aksen atau P aksen. Dia sebagai wakil dari produsen. Berarti dia sudah bisa melakukan akad istisna. Nah, karena itu ketika Anda sebagai wakil dari produsen berakad dengan A. Berakad dengan A, Anda bisa melakukan akad istisna. Ini bisa istisna. Kenapa bisa? Karena Anda sama dengan produsen disebabkan status Anda adalah wakil dari produsen. Namun kalau A mau berakad dengan B, dia mau jualan lagi dengan B, maka ini tidak bisa melakukan akad istisna. Yang kedua ini tidak bisa akad istisna. Kenapa tidak bisa? Karena di posisi A sebagai orang berikutnya, dia bukan wakil dari produsen. Bukan pula wakil dari Anda, dan Anda juga tidak berhak untuk mewakilkan. Karena itu bukan produk Anda, dan Anda tidak yang memproduksi. Terus, si A ini posisinya apa? Ya, dia sebagai trader biasa, sebagaimana B sebagai orang yang beli untuk pribadi, atau C sebagai trader. Sehingga ini ya, trader biasa. Ya. Jangan A lagi ya. Apa misalnya? X. Ya. Ini X. Lalu si X mau menjual kepada si Z. Ya. Maka X sebagai trader, dia nanti tidak boleh melakukan akad istisna dengan Z. Tapi yang boleh dilakukan adalah akad jual beli biasa. Ini jual beli biasa. Yang di situ ada syaratnya. Apa syaratnya? X baru boleh menjual jika barang yang dia tawarkan kepada Z sudah diterima oleh X. Sehingga X boleh menawarkan Z, saya nanti mau jualan ini, kamu berminat enggak? Oh iya, berminat. Nanti kira-kira saya akan beli 10. Tapi tidak boleh ada akad, sifatnya hanya menawarkan. Kemudian X pesan kepada Anda dengan akad istisna. Nah, selama pemesanan barang itu belum selesai dan X belum menerima barang, maka X tidak boleh menjual kepada siapapun. Meskipun dia sudah melakukan akad istisna dengan Anda, yang Anda ini merupakan wakil dari produsen. Wallahu a'lam. Insyaallah bisa dipahami ya. Baik. Kita bacakan pertanyaan melalui WA. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Orang tua menaruh sejumlah uang di mudharib, tapi keuntungan statis. Saya belum tahu kalau ini akadnya tidak diperbolehkan. Setelah sekian bulan, jatah bulanannya tak kunjung dibayar. Ternyata modal yang diberikan diutangkan ke orang lain oleh mudharib. Kemudian masalah dibawa ke notaris dan akad dirubah menjadi akad utang. Apakah ini dibenarkan Ustadz? Karena semua uang keluarga saya ditaruh di sana. Sampai sekarang masih macet untuk pelunasannya. Syukran. Masya Allah, syukran. Ya, ini salah satu di antara dampak buruk ketika mudharabah tidak diikuti dengan asas yang benar ya. Tidak ada edukasi yang mencukupi bagi para pelaku usaha. Dan sering kita jumpai seperti itu, bahkan antar sama ikhwah yang mereka sama-sama duduk di majelis ilmu, menjadi muridnya seorang ustaz tertentu, ketika praktek kerjasama ternyata terjadi ketidaknyamanan disebabkan salah satu pihak kurang dewasa dalam melakukan akad, atau dia belum memiliki edukasi tentang masalah itu. Tadi sudah kita sampaikan bahwa mudharabah dengan bagi hasil yang flat itu hukumnya tidak diperbolehkan. Dan itu masuk dalam kategori akad utang piutang ribawi. Karena itu, jika ini sudah terjadi, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, kita perlu melihat, dulu waktu melakukan akad, mereka saling ridho atau tidak? Saling ridho misalnya. Alhamdulillah, kalau saling ridho, berarti tidak ada masalah dari sisi kedzaliman. Dan jika akad itu dilakukan saling ridho, melanggar syariat karena tidak tahu, maka insya Allah hasilnya boleh dimiliki secara pribadi oleh masing-masing pihak. Karena itu, ketika sudah dilakukan bagi hasil, dan dulu flat, karena ini dulu dilakukan saling ridho, insya Allah tidak perlu dikembalikan. Baik, selanjutnya, Anda saat ini mendapatkan kendala di mana dana modal itu ternyata tidak dipakai untuk usaha, tapi diutangkan ke orang lain. Dan semuanya macet. Lalu apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan adalah, jika Anda mau membatalkan mudharabah, diperbolehkan. Silakan dibatalkan, mudharabah dibatalkan. Nah, konsekuensi ketika mudharabah dibatalkan adalah uang yang sudah diserahkan, jika masih dalam bentuk uang, boleh dikembalikan. Tapi kalau dalam bentuk aset, misalnya, oh ini sudah dipakai beli mobil, sudah dipakai beli motor, maka asetnya itu yang dikembalikan. Nah, selanjutnya, kalau ternyata macet nggak bisa, boleh nggak akadnya diganti dengan akad utang? Boleh asal dibatalkan dulu. Mudorotnya dibatalkan dulu. Setelah batal, ya, setelah batal, maka berikutnya boleh dilakukan akad yang kedua. Misalnya, mau akad utang maupun akad yang lain, silahkan. Karena itu tidak masalah jika Anda setelah membatalkan akad mudorobah, kemudian dilanjut dengan akad utang piutang antara Anda dengan pihak mudorib tadi. Wallahu a'lam. Dan kami sarankan bagus sekali, sebaiknya yang seperti ini dicatatkan di notaris agar ada bukti tertulis, sehingga ketika terjadi sengketa, masing-masing punya bukti yang lebih kuat. Nah, baik, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, Bapak. Ustaz, mohon bertanya, Ustaz. Saya ini membutuhkan kontrakan, Ustaz. Jadi, saya mengajukan kepada pihak lembaga keuangan. Untuk skemanya gimana, Ustaz? Kalau bisa, saya mengambil kontrakan lewat lembaga keuangan. Itu ya, Ustaz. Cukup, Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana skema yang tepat ketika Anda mau mengambil kontrakan dari lembaga keuangan? Skema yang tepat adalah skema utang. Anda utang dari lembaga keuangan, kemudian dipakai untuk ngontrak. Namun konsekuensinya, nanti yang Anda bayarkan ke lembaga keuangan harus sama sebagaimana yang Anda terima. Nggak ada kelebihan sama sekali. Kalau ini dilakukan, Masya Allah, berarti lembaga keuangan ini menolong Anda untuk melakukan sewa rumah. Dan itu amal soleh. Nanti ada pahala tersendiri yang akan diterima oleh pemilik lembaga keuangan tersebut. Cuman masalahnya di negara kita kayaknya susah untuk bisa dapat kayak gini ya. Gak ada. Dan mungkin gak ada. Karena yang namanya lembaga keuangan tentu dia berharap dapat margin. Terus solusi yang kedua gimana biar dia bisa dapat margin? Solusi yang kedua adalah, skema yang kedua adalah lembaga keuangan menyewa unit rumah. Ya, menyewa unit rumah berdasarkan permintaan dari nasabah. Setelah unit rumah itu disewa, maka sudah hak untuk tinggal di situ, hak gunanya sudah menjadi milik lembaga keuangan. Selanjutnya ini boleh disewakan ke nasabah, tapi tidak boleh melebihi dari batas waktu yang ditetapkan antara pihak lembaga keuangan dengan pemilik rumah. Nah, untuk penyewaan yang kedua ini boleh saja lembaga keuangan menaikkan harga. Misalnya, kemarin saya sewa dari pemilik rumah senilai 15 juta. Sekarang saya sewakan rumah ini kepada Bapak jadi 17 juta. Dicicil selama 1 tahun. Selama itu sudah betul-betul disewa oleh lembaga keuangan, hukumnya boleh. Sehingga disewa, dibayar dulu, kemudian setelah itu disewakan ulang kepada Anda. Nah, Anda ketika mendapatkan tawaran dari lembaga keuangan, Bapak, unit rumahnya sudah kami sewa, berikutnya kami sewakan kepada Bapak. Bapak berhak untuk menolak. Oh, mohon maaf, saya nggak jadi. Ternyata saya dapat yang lebih murah. Dan boleh melakukan seperti itu. Kok bisa? Kan kemarin katanya sudah janjian mau menyewa rumah ini. Janji itu kan tidak mengikat karena dia bukan akad. Sama seperti jual beli itu. Selama penjual belum punya barang dan belum menerima barang, maka dia boleh menawarkan tapi tidak boleh melakukan akad. Selama lembaga keuangan belum punya unit kontrakan dan belum menyewa rumah seseorang, maka dalam hal ini tidak boleh melakukan akad sewa menyewa. Setelah dimiliki, baru boleh melakukan akad. Dan setiap akad itu ada hak khiyar. Maka boleh saja pihak kedua, yaitu pembeli, membatalkan diri, tidak jadi menyewa, karena di situ ada hak khiyar. hak untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Wallahu a'lam. Baik. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama ini sama Bu Cici dari Lampung. Silakan Ibu. Saya mau tanya, saya kan punya sawah setengah hektar. Setiap tahun saya sewakan selalu 650 kg. Seumur-umur ya. Jadi saya selama-lamanya itu belum pernah zakat. Ada ustaz yang mengatakan ternyata zakatnya itu harus mulai dizakatin katanya. Dikirain belum nisab gitu Pak Ustaz. Ibu menyewakan tapi bayarannya dalam bentuk hasil ya? Dalam bentuk beras setiap tahun, setahun sekali dibayar 650 kg. Sebelumnya kami tanya, apakah berasnya itu dari hasil sawah ibu atau dari sawah yang lain? Dari sawah ibu, cuma itu-itunya sawahnya kok. Jadi setahun sekali dibayarnya sama orangnya. Setahun sekali? Setahun sekali dibayarnya cuma segitu, cuma 650 kg. Jadi saya katanya udah nisab, katanya ada yang bilang belum. Cuma sampai 750 kata orang-orang yang lain bilang. Baik. 750 kg kata orang-orang baru nisab katanya. Baik. Terus ada yang bilang 650 udah nisab. Jadi saya bagaimana ini Pak Ustaz? Saya belum pernah zakat. Baik. Cukup Ibu? Ya, terima kasih. Baik. Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, tentang perhitungan nisab zakat pertanian, nisab zakat pertanian. Nisab zakat pertanian itu 5 wasak dan 1 wasak coba kita tulis ya. Ada hadis yang mengatakan laisa fi ma duna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada kewajiban zakat untuk penghasilan di bawah 5 wasak. Berarti di situ nisabnya adalah 5 wasak. Nah, 1 wasak sama dengan 60 sok. Berarti nisab ya. Nisab zakat pertanian sama dengan 5 × 60 × 60 sok. Berarti 300 sok. 1 sok berapa? 1 sok itu sama dengan yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan 1 sok. Berapa 1 sok? Misalnya 2,5 kilo. Misalnya 2,5 kilo. Berarti nisabnya 300 sok ya. Maka nisab sama dengan 2,5 kilo kali 300 sok. Berapa ini? Berapa kilo? Nah, 750. 750 kilogram. Ini batas yang rendah. Nah, 1 sok ini kan di tempat kita beda pendapat ya. Zakat fitrah di tempat kita kan beda pendapat. Ada yang menyarankan 2,5, ada yang menyarankan 2,8, ada yang menyarankan 3. Sehingga kalau misalnya kita pakai batas atasnya adalah 3 kilo. Berarti nanti di sini 3 kilogram kali 300 sok. Jadinya 900 kilogram. Nah ini lebih atas lagi. Nah, kalau tadi ibu per tahun mendapatkan 650 kg, maka wallahu ta'ala alam, ini termasuk di antara nilai yang belum memenuhi satu nisab, sehingga tidak berkewajiban untuk zakat. Tapi kalau mau disedekahkan, silahkan sedekah sebagian, boleh. Nah, kemudian begini, ada satu hadis. Itu. baterainya aja ini. Baik. Kita lanjutkan. Ada satu hadis yang menyebutkan, hadisnya riwayat Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qira'il ardi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang orang menyewakan lahan. Jadi sewa lahan hukumnya dilarang. Sewa lahan pertanian. Terus bagaimana dengan kasus seperti tadi? Nah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sewa lahan pertanian, ini ulama beda pendapat mengenai maknanya. Ada yang mengatakan tidak boleh melakukan akad sewa lahan pertanian secara mutlak. Dan ini adalah pendapat Rafiq bin Khadij, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Dan ada yang mengatakan, oh itu dirinci. Dilarang jika kondisinya X, boleh jika kondisinya X. Dan pendapat yang kedua itulah yang lebih kuat. Jadi sewa lahan, ulama beda pendapat, ada yang dilarang mutlak. Dilarang 100%. Dan ini pendapat siapa tadi? Rafiq bin Hadid, juga pendapat Hasan al-Basri, dan pendapat Ibnu Hazm. Kemudian yang kedua, boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Dan ini pendapat jumhur. Apa syaratnya? Syaratnya itu adalah dibayar namun menggunakan uang. Ya, karena seperti disebutkan dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat yang ditanya tentang hukum qira'ul ardi, hukum menyewakan lahan, yang katanya dilarang. Lalu sahabat ini menjelaskan, kalau kamu menyewakannya dengan dirham tertentu atau dinar tertentu, hukumnya fala ba'sa bihi, hukumnya diperbolehkan. Sehingga itu jadi dalil bahwa menyewakan lahan, tapi pembayarannya dengan nilai uang tertentu, yang itu menjadi syaratnya, hukumnya diperbolehkan. Yang dilarang adalah ketika pembayarannya itu diambilkan dari hasil lahan yang dipersewakan tadi. Ya. Sehingga misalnya, nyewa lahan selama nggak tahu itu batasnya berapa tahun, misalnya selama 5 tahun, nanti ibu akan kami kasih dari hasil ini. Nah itu tolong dikoreksi, sebaiknya dengan menggunakan nilai uang. Saya jangan dikasih hasil di sini, tapi saya minta uang. Dikasih uang berapa? Misalnya dikasih uang per tahun 5 juta, ya sudah, nanti per tahun kasih 5 juta, tahun ini 5 juta, besok 5 juta, dan begitu seterusnya. Sehingga nilai sewanya ditetapkan berdasarkan uang, bukan dari hasil panen lahan tersebut. Wallahu alam, itu yang kami pahami. Dan ini pernah kita bahas di kajian hari Sabtu kemarin, Sabtu sore kita bahas tentang fikih seputar bisnis pertanian. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.